Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini kami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara yang selalu kita nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kita pun semua telah mengetahui bahwa jamaah haji dari Indonesia 200 ribu lebih jumlahnya sudah kembali berpulang ke tanah air. Nah, kita harapkan dengan jumlah yang tersebut bisa memberikan warna, bisa memberikan dampak yang positif setelah kehadiran mereka kembali ke tanah air. Seperti apakah kira-kira harapan tersebut? Bagaimana para ulama kita, agama kita memandang orang-orang yang telah memperoleh predikat haji mabrur itu? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba mendiskusikan tentang kualitas haji dan rahmat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya bersama seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya, yaitu Bapak Letnan Kolonel Dr. Haji Muhammad Kemal Shah, MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya manggilnya Ustaz saja ya, bukan Pak Letkol ya. Banyak pangkatnya ya. tapi kondisi selalu sehat ya. Insya Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin. Ya, semuanya, ibu-ibu dan segenap para pemirsa dimanapun berada tentunya. Ya, amin. Insya Allah sehat walafiat ya. Dan terima kasih Ustaz telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua, pagi ini kita kedatangan ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati dari Serpong Utara, Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Apa kabar ibu semua? Alhamdulillah. Kayaknya sejak diputuskan pemilu ulang lebih segar mukanya gitu. Lebih deg-degan ya. Siapa tahu calonnya yang dulu diunggulkan bisa menang atau yang seperti apa, saya nggak tahu ya. Dan terima kasih. Iya, dan terima kasih juga telah berkenan hadir pada pagi hari ini, Bu. Dan pemirsa, Anda juga nanti bisa berpartisipasi di acara ini. Silahkan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon dengan sangat nanti agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang kualitas haji dan rahmat. Baik Pak Ustaz, berbicara tentang kualitas haji, tentu kita ingin mengharapkan sesuatu yang ideal sebagaimana yang diatur oleh agama kita. Nah, mungkin untuk memberikan pemahaman yang sama tentang seperti apa kualitas haji dari tinjauan agama kita, kemudian rahmat itu sendiri, mungkin bisa diberikan dulu sebagai kata pengantar dan pemahaman bagi kita semua. Silakan Ustaz. Diawali dengan kita berlindung pada Allah. Karena setiap kalimat yang keluar ini boleh jadi memotivasi dan menggerakkan setiap orang yang mendengarnya. Ketika kalimat ini ada yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sesuatu yang buruk, artinya aplikasi dari orang yang mendengar kalimat ini akan mengarah kepada yang negatif. Awal kalimat saya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan terlindung kita dari pengaruh-pengaruh setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, mengawali kita bertutur kata ini bukan sekedar yang hadir di tempat ini, kita akan tetapi segenap para pemirsa dimanapun berada. Mungkin saat sekarang ada yang persiapan untuk membersihkan tubuh dari olahraganya, selesai sholat subuh barusan, ya, untuk mandi, berkemas untuk berangkat ke kantor. Tapi ada juga sebagian mereka yang merintih menangis, sedih dengan keadaan fisiknya karena Allah berikan ujian sakit. Kita doakan semoga mereka semuanya sehat walafiat, diangkat penyakitnya, sehat sebagaimana sebelum dia sakit, alias sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas lagi dengan tenaga yang ada, dengan pikir yang segar tentunya ya, berkarya dan bermakna dalam kehidupan ini. Selanjutnya yang ketiga sesuai dengan tema pada kesempatan pagi hari ini ya, bicara tentang haji. Artinya kemabruran haji itu berdampak kepada rahmatan lil alamin, sebetulnya itu mungkin ya. Namun sebelum kita berbicara kepada bahasa haji, ujuk-ujuk bahasanya gitu, kita berbicara ya ujuk-ujuk nih gitu, gitu ya. Kita berbicara tentang setiap peribadatan ya, setiap titah perintah Allah akan sesuatu yang bernilai ibadah ya, baik itu yang namanya sholat, zakat, puasa ataupun haji, semua itu biasnya terhadap rahmat. Biasnya terhadap rahmat. Nah, bagaimana itu? Rahmat. Sholat saja kita coba lihat dulu. Awalnya takbiratul ihram. Jangan, enggak boleh kita ketika takbir itu, takbiratul ihram, mengingat kecuali niat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau boleh berbicara kepada bahasa fikihnya, ketika seseorang itu takbiratul ihram yang diingat bukan Allah, maka sebetulnya gagal itu sholatnya. Maaf, ini ketegasan fikih, tapi sesungguhnya wallahu a'lam bimuradih, Allah yang menerima pahala seseorang. Tapi dari sudut fikih, oh itu gagal. Kenapa? Namanya juga takbiratul ihram katanya. Ingat Allah. Jadi awalnya berbicara tentang Allah dan keagungannya, tidak melihat dari sisi kiri dan kanan, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, levelitas, status sosial, tidak. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung daripada salat apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Memberikan selamat, menjadikan selamat dan aman segenap yang ada di depan, samping kanan, sampai ke belakang. Segenap yang ada di depan, samping kiri, sampai ke belakang seluruhnya. Jadi bias dari kehidupan menjadi rahmat. Kehidupan ibadah maksudnya ya. Demikian juga puasa. Puasa kita tahan lapar dan dahaga. Ujung daripada lapar dan dahaga, kita berempati terhadap mereka-mereka yang lapar, mereka-mereka yang tidak punya. Nah akhirnya apa? Sebelum ditutup dengan sholat Idul Fitri, maka bayarlah zakat, ya kan? Betul. Nah sekarang berbicara tentang haji gitu ya. Haji itu bukan jalan-jalan. Ada sebagian orang yang menyatakan umroh ataupun haji itu hanya jalan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu harus kita koreksi kembali. Orang yang berbicara seperti kayak gini ya. Bukan hanya jalan-jalan, bukan. Itu adalah perjalanan spiritual dalam rangka melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya rukun Islam yang kelima. Gitu. Artinya di balik itu harus ada nilai-nilai yang dapat kita tangkap, yang mengubah perilaku dari kurang baik menjadi baik. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Dari yang tadinya tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Yang tadinya lingkungan tidak bisa menerima dia karena sikap tingkah lakunya, ucapan, pola berpikirnya, mindset dia ya. Ya yang terlihat perilaku seseorang itu kan sebetulnya hatinya, al-zahiru yadulu alal batin. Tampakan lahir itu tergantung dari bagaimana hatinya. Jadi kalau seseorang itu buruk, ya hatinya buruk itu namanya gitu ya. Nah, jadi balik dari tanah suci, seseorang pergi ke tanah suci, seseorang menunaikan ibadah haji ataupun umrah mungkin kita bahasakan, itu pulang itu harus menjadi bermakna seseorang. Seorang pemimpin pulang dari tanah suci harus bisa membawa perubahan. Dari yang tadinya tidak sejahtera menjadi sejahtera. Dari tadinya mungkin kontra, bertengkar, dia ada di tengah-tengahnya menjadi damai gitu. Dari tadinya penuh dengan kegalauan, tidak yakin dan tidak percaya, pulang dari tanah suci menjadi pada percaya semuanya, diberikan keyakinan, kekuatan. Betapa hebatnya itu. Nah ini yang dimaksud mungkin garis besarnya terkait dengan bagaimana seseorang mengerjakan ibadah yang memang dititah perintahkan oleh Allah ya, kaifiatnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dampak dari ibadah itu seluruhnya, maaf kita tidak berbicara kepada negatif, ini positif gitu. Apa? Menjadi rahmat bagi segenap alam. Yeah. Nah, khusus untuk haji, kita bicara satu saja dulu terkait dengan seseorang yang akan menunaikan ibadah haji ataupun umrah, ketika sampai di Miqat dia harus menggunakan pakaian ihram. Betul. Tanggalkan pakaian. Maaf sekarang kebetulan saya pakai seragam tanya kata dua, karena nanti kan mau apel pakai apel pagi gitu ya. Jangan sampai terlambat ya. Masa saya keluar dari TVRI ini kemudian terlambat. Saya iya bukan apa-apa, saya salinnya nggak jelas di mana gitu kan, gitu kan. Tidak, makanya saya pergunakan pakaian ini karena nanti akan ada apel pagi. Artinya antara kewajiban beragama makna membina umat ini dengan kewajiban bernegara di mana saya diberikan keyakinan, kepercayaan seperti ini, ya saya harus laksanakan dengan sebaik mungkin tentunya itu. Kami berjalan. Maaf para pemirsa kalau saya pakai seragam seperti ini ya. Dan barusan juga tinggal 1 menit lagi, maka lari-lari menuju ke sempat ya. 1 menit lagi, baik ya, udah enggak sempat salin ya, baiklah. Saya pikir. Baiklah, jadi kembali pakai pakaian ihram. Yang pakai pangkat jenderal, yang pakai pangkat kopral, kalau di tentara tanggalkan. Yang direktur perusahaan, yang anak buah di dalam sebuah perusahaan, tanggalkan semuanya. Yang tadinya kaya dalam satu daerah, yang miskin ketika pergi ke tanah suci masuk di mikot, tanggalkan. Ternyata baju yang dipakai semua sama, putih 2 helai kain, ya kain apa, kain ihram, gitu. Ya, dan di situ menanamkan niat. Labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma hajjan. Ya, ternyata ini ditanggalkan seluruhnya. Artinya apa? Apa yang kita banggakan tidak ada kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Kecuali apa? Ya, kemuliaan yang diperoleh dari hasil takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar, mungkin sekarang ini saya pangkatnya letnan kolonel nih sekarang ya. Iya, sebelumnya kan mayor. Ya, sebelumnya lagi kan kapten. Sebelumnya lagi saya belum di TNI Angkatan Udara gitu kan ya. Ya, sekarang letnan kolonel. Allah berikan anugerah pimpinan percaya untuk saya menyandang pangkat yang lebih tinggi, itu anugerah. Tapi ujung-ujung daripada itu semua ditanggalkan saya purna dari TNI Angkatan Udara ini. Demikian juga mungkin para pemirsa yang PNS ataupun yang di swasta, ujung-ujungnya akan ditinggalkan kedinasan itu seluruhnya. Kemana? Yang tadinya begitu luas kita berjalan mungkin keliling dunia, lama-lama mengecil hanya di wilayah Indonesia, lama-lama mengecil lagi hanya antara rumah, halaman depan, belakang, terus apa, mereka yang pensiun ya, seperti itu, makin kecil, ujung-ujungnya ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua baju juga ditanggalkan, pakaian putih lagi yang dipakai, dipergunakan ya. Dan itu lebih sempit lagi, hanya 2x1 meter, itu juga tidak semuanya, hanya sebatas badan di bawah, diciumkan ke liang lahat, ditutup dengan papan-papan seluruhnya dan gundukan tanah di atasnya, betapa lebih sempit lagi seluruhnya. Jadi ketika kita menyadari seperti itu, yakinkah kita akan sombong setiap saat? Tidak. Kita akan sadar, kita akan lebih tawadu semua. Di sana pun kita akan sadar kok, apa yang kita bawa, kita tidak bawa apa-apa. Bahkan mereka-mereka yang ingin benar-benar mendapatkan kemabruran, dia bawa buku catatan, jadi gak bawa uang tuh. Dia gak bawa gelang emas apa segalanya, enggak. Yang dia bawa adalah buku catatan. Kenapa? Saya ingin haji saya ingin umroh saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupakan bagaimana hartanya di tanah air, dia lupakan bagaimana pangkat jabatan, bagaimana popularitas dan lain sebagainya. Nah, itu satu gambaran di antaranya ya. Kalau sudah gitu kan indah, dibawa pulang ke tanah air dia menjadi orang yang tawadu, orang yang tawadu, yang lembut dalam tutur kata, tentunya cermat dan teliti serta hati-hati dalam berbicara, sikap dan tingkah lakunya tidak menyakiti setiap orang, bahkan justru adanya di tengah-tengah menggenapkan, tidak adanya ganjil kalau tidak ada dia. Oh, inilah rahmat ya. Dia menjadi rahmat ya, itu mungkin. Baik. Kalau kita mendengarkan tadi, sungguh secara asumsi ketika orang pulang dari haji itu semestinya lebih baik dibanding sebelumnya. Insyaallah. Kalau yang tadi sudah baik, lebih baik lagi begitu ya. Nah, namun kalau kita melihat faktor empirik yang ada di lapangan, kenyataan yang ada, ini kan setiap tahun 200 ribu lebih jamaah kita yang berangkat haji, dan rata-rata sebagian besarnya adalah orang-orang yang memang baru pertama kali berangkat haji. Di sisi lain kita melihat kondisi juga seolah tidak berhenti nih, musibah tidak henti, korupsi semakin tinggi dan lain sebagainya. Kira-kira adakah yang salah dari sisi ini sehingga rahmat itu tidak terbawa pulang ke Indonesia ini? Silakan. Ya, ini sedikit kalimat yang keluar tapi dalam. Tepat bertanya dan tepat juga memberikan jawaban, menjadi rahmat buat segenap khususnya di masyarakat bangsa tercinta ini. Kita tidak perlu melihat yang jauh, melihat yang dekat, yang senantiasa ada di hati kita. Siapa? Dia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kalau mau lihat uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengecilkan mereka-mereka yang punya sikap dan tingkah laku yang baik mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita melihat seseorang, aduh dia baik tuh akhlaknya, ya Allah betapa lebih sempurna akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya, seorang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggetarkan dunia. Apa yang menggetarkan dunia ini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sikap dan tingkah lakunya. Salah satu tingkah laku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini didapat dari bagaimana beliau melaksanakan ibadah haji. Iya kan? Apa itu? Melaksanakan ibadah haji Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, cuman enggak dipanggil aja Haji Muhammad. Tidak gitu kan. Tidak dipanggil itu kalau ya. Kita kan kadang-kadang haji enggak dipanggil haji, kagak ngelihat gitu. Betul. Ya. Ya. Insya Allah kita enggak di masyarakat Indonesia Insya Allah tidak ya tidak seperti itu ya Insya Allah ya. Baiklah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu sesuatu yang menjadikan keseluruhan kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhan itu satu di antaranya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Hasil daripada kehajian itu menjadi rahmat. Ya, bagian daripada rahmat-rahmat yang sekian besar, sekian banyak itu satu dari haji. Itu baru satu orang ya, yang kontribusi. Baru satu Nabi Muhammad, satu orang. Ya. Satu orang aja lihat dunia seperti ini. Kemudian diikuti oleh sahabat yang empat, Khulafaur Rasyidin. Terlebih lagi sahabat. Seperti apa? Sebelum dilanjutkan yang keempat dan yang lainnya, kita harus jeda sesaat. Mohon maaf. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika mendengarkan pembicaraan yang menarik ini, saya yakin, dan kita mungkin semua yakin, kita ingin berkontribusi di hal yang positif ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun setelah informasi yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang kualitas haji dan rahmat bersama guru kita Bapak Letnan Kolonel Dr. Haji Muhammad Kemal Syah MAG. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi silahkan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik, sambil kita menantikan telepon yang bergabung, mungkin bisa dilanjutkan yang tadi yang sempat terpotong. Baiklah ya. Kenapa ini haji? Ya, jemaah haji Indonesia ini paling banyak ini. Betul. 210.000 orang, gitu ya. Pulang ke tanah air, bahkan jemaah haji ada di sana, bencana-bencana senantiasa ada, gitu. Dan itu sambut menyambut lagi adanya, betul. Ya. Belum lagi ada hal-hal yang mungkin kurang terpuji, ya. Dari beberapa, mungkin beberapa gelintir, sebetulnya tidak baik. Banyak, beberapa gelintir. Namanya kita harus terima telepon dulu, Ustaz, nanti baru kita lanjutkan. Silakan penelpon yang tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu, dengan siapa, dari mana? Nama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, sudah tersambung dengan siapa, dari mana? Aku salah hati, Pak Rifa. Dari? Dari Kalimantan Selatan. Ya, volume TV-nya dikecilkan sedikit, Ibu, mohon maaf. Ya. Biar enggak feedback di studio. Sudah, Ibu? Ya, Ustaz. Ya, silakan, Bu, silakan. Mohon penjelasan hikmah dan manfaat dari niat ibadah haji. Yang mana kita itu terhambat oleh keadaan keluarga. Di sini kita ingin, ini salah satu contoh, Ustaz. Kita ingin naik haji ataupun umrah. Cuman di lingkungan kita, khususnya keluarga dekat kita, orang tua-tua tidak mampu. Bagaimana ini solusinya, Ustaz? Okay. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Monica dari Kalimantan Tengah. Ya, silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mas, sehat? Alhamdulillah, selamat tahun baru. Oh iya, selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik ya. Datang ini jauh lebih baik. Amin. Daripada yang kemarin-kemarin tuh. Amin. Karena besok itu lebih dekat daripada yang lalu gitu. Iya, silakan Pak Mas langsung kepada terus, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga sekali dan sangat meresap apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak paparkan, karena ada di dalam hati saya. Jadi tersambut gitu, seperti api dengan bensin itu, sanggup sambar gitu. Jadi saya pun kemarin sore habis sholat maghrib membukakan itu kepada anak saya, bahwa carilah dunia ini secukupnya, untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa apa ransel yang akan dibawa itu tumpah ruah gitu. Yeah. Nah, jadi cuman itu kaitannya dengan ibadah kita. Carilah sebanyak-banyaknya gitu kebaikan itu. Dan kita pulang dari haji ini tularkan kebaikan kepada siapapun gitu. Sama. Sehingga kita menjadi rahmatan lil alamin. Yeah. Satu pertanyaan saya, yeah, saya berkunjung kepada seseorang yang sudah pulang dari Mekah haji kemarin. Yeah. Dia mengatakan bahwa 41 hari setelah pulang itu gak boleh keluar dari rumah gitu. Itu rujukannya dari mana gitu. Padahal kita kan harus menebarkan kebaikan kepada siapapun itu. Yeah. Karena dalam kita tawaf itu kan dari hukumnya Yamani ke pintu Ka'bah itu kan Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, itu setiap saat dibacakan. Itu yang saya tanyakan Pak Kemal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar dari Kebun Jeruk, terima kasih telah berpartisipasi. Ya, silakan penelpon yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, baik. Nampaknya terputus. Ya. Mungkin satu kesempatan kepada ibu yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan ibu, tolong sebutkan nama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Bapak. Ya. Saya dari Ibu Endang dari Majelis Taklim Baitul Jannati, Serpong Utara. Yang akan saya tanyakan begini. Dari segi apa kita menilai haji yang sudah kita bilang haji mabrur, sedangkan kan hatimah tidak yang tahu ya Pak. Betul. Nah, sedangkan pakaian sehari-hari yang tadinya biasa jilbab sedengkul, dia udah berani buka rambut pendek gitu. Hmm, terus, yang tadinya pakai kerudung sekarang ya, udah dibuka. Malah setelah pulang dari haji seperti itu pakaiannya. Dan kita misalnya apakah salah yang saya tanyakan, apa salah sebagai teman bilangnya, ya Allah Bu Haji tutuplah itu bungkus kepala, malulah sama pangkat dan sayang-sayang tuh ongkos. Apa saya misalnya seperti itu bisa dosa apa memperingati seperti itu ada manfaatnya. Okay. Itu aja Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Endang. Ada tiga pertanyaan Pak Ustaz yang masuk pada kita. Yang pertama Bu Munika dari Kalimantan Tengah tadi. Beliau menanyakan tentang manfaat dan niat ibadah haji itu sendiri, namun terhambat oleh kondisi keluarga yang memang dari satu sisi masih membutuhkan dari sisi biaya gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih sikap beliau, mementingkan keluarga terlebih dahulu atau beliau berangkat umrah atau haji terlebih dahulu? Silakan. Ya, ya, ya. Baik. Terima kasih, ini Bu Monica dari Kalsel ya. Kalimantan Tengah. Oh, Kalteng. Kalteng. Oh, dari Kalteng ya, baiklah. Hakikat daripada pertanyaan adalah ilmu. Yeah. Ya, bukan senantiasa yang memberikan jawaban itu yang memberikan ilmu. Tidak, setiap yang bertanya telah memberikan ilmu, andil untuk membangun bangsa ini. Ya, walaupun hanya pertanyaan ya. Baiklah, untuk Ibu Monica, saya mungkin akan menjawab dalam sebuah kisah. Kisah Abdullah tukang sepatu di dalam sebuah kesultanan. Satu ketika dia bercita-cita, ya Allah, aku itu ingin berangkat ibadah haji, namun kemampuanku seperti ini adanya sebagaimana rezeki yang telah Engkau anugerah kepadaku. Berikanlah, anugerahkanlah rezeki yang mencukupi aku untuk pergi ke tanah suci. Singkat cerita, beliau mendapatkan proyek dari kesultanan. Maka dia diberikan proyek besar. Untuk apa? Sepatu segenap yang ada di istana itu. Maka dapatlah dia biaya untuk berangkat ke tanah suci. Dia siap akan membayarkan esok harinya. Akan tetapi malam itu istrinya yang sedang mengidam meminta sesuatu yang kebetulan tercium bau gulai dari tetangga sebelah. Maka keluarlah suami yang soleh ini ya, yang siap memenuhi kebutuhan hajat hidup daripada keluarganya. Dia datangi, dia ketok pintu. Ternyata keluarlah seorang wanita yang dia menyatakan bahwa ini tidak bisa diberi ataupun dibeli. Karena yang kami masak ini adalah keledai yang sudah jadi bangkai. Kami buat seperti ini karena 3 hari anak-anak yatim kami di belakang sana tidak pada makan. Karena tidak ada yang memberi, itu bahasanya. Mendengar seperti itu menjerit hatinya, cepat dia pulang ke rumah, dia minta izin kepada istrinya. Rasanya aku tidak akan berangkat ke tanah suci. Aku akan menyerahkan ini. Karena ternyata ada tetanggaku yang 3 hari tidak makan. Dan bukan satu orang, ada banyak di dalamnya. Maka dia serahkan sebagian untuk di keluarganya. Karena memang sudah tidak mencukupi kalau sekiranya dibagi seperti itu adanya. Dia berikan tanpa melupakan tanggung jawab atas keluarganya. Maka ketika orang-orang pada berangkat ke tanah suci, dia dari depan pintu rumah sambil menangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tetesan air mata mengalir di kedua pipinya, menangis, ya Allah biarkan aku tidak berangkat ke tanah suci, tapi ridolah dengan apa yang aku perbuat, ya Allah, dalam sebuah kitab ini. Ternyata berangkat seluruhnya, dia tidak berangkat, dia melakukan aktivitas di tanah suci di sana, tepatnya di Madinatul Munawwarah, seorang ulama besar kita. Maaf, jangan menyepelekan kalimat yang sekarang keluar yang dalam sebuah kitab. Kadang-kala kita menyepelekan itu dari hadiskah atau tidak? Tidak. Orang-orang soleh itu bukan senantiasa para nabi. Mereka yang mengikuti akhlak Rasulullah soleh. Dan setiap mimpinya adalah sesuatu yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyepelekan. Kita pun tidak mau disepelekan orang lain. Kita pun jangan menyepelekan para ulama-ulama kita sekalian. Di Madinatul Munawwarah, ketika dia berziarah, kebetulan ada di Raudhah sedang berzikir, selintas itulah petunjuk Allah. Ada dua malaikat di hadapannya. Maaf. Di antara sadar dan tidak sadar, berdialog ini dua malaikat ini. Kalau kita katakan mungkin itu mimpi dalam bahasa kita, ya. Tapi dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Malaikat ini berdialog menyatakan, berapa jumlah jemaah haji sekarang? Dikatakan 600 ribu jemaah haji sekarang. Berapakah yang mabrur hajinya? Tidak satu orang pun juga, katanya. Itu dijawabnya. Kecuali satu orang, katanya, ada Abdullah si tukang sepatu, katanya, dari Syria. Itu dikatakan. Terjaga dia, selesai urusan dia terkait dengan ibadah di Madinatul Munawwarah, dia berangkat mengejar yang namanya Abdullah. Kenapa? Karena dia yakin dengan kalimat-kalimat yang keluar dari ilafat tadi atau dari baik apa ya, mimpi atau apa, wallahu a'lam bimurad, Allah yang Maha tahu. Ternyata betul alamat itu dia cari dari hasil dialog yang tadi, ketemulah orang itu. Ditanyakanlah kepada Abdullah, engkau yang berangkat haji? Aku tidak berangkat haji. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memabrurkan engkau? Diceritakanlah seperti yang tadi, baik untuk Ibu Monica ya. Di sana ini sebuah cerita tertuang dalam sebuah kitab. Tentunya jangan kita tidak percaya terhadap sesuatu yang baik. Kadangkala tokoh bangsa ini saja yang berbuat kebaikan dituangkan dalam tinta emas di dalam buku yang begitu kita lihat tertarik dan kita yakin serta percaya dengan sejarah-sejarah seperti itu. Kita pun perlu rasanya untuk menyimak, mengambil ini. Adapun beratnya keluarga, aduh, saya akan, itu tergantung bagaimana niat kita, ya, ya, niat kita. Baik, mungkin saya pikir itu nanti bagaimana tindakan itu tergantung kepada ibu tentunya. Ya. Aduh, setelah mendengar cerita ya. Tapi bukan berarti oh kalau gitu terus selamanya, tidak. Ketika Allah sudah berikan rezeki, saya akan mengambil dari dua sisi. Saya mengambil inilah karena memang keluarga kita ada yang sakit, ada yang apa, bismillah, ya Allah, aku berikan ini, namun aku bermunajat kepadamu, ya Allah, berikan kembali rezeki di mana aku bisa menunaikan ibadah haji, gitu ya. Seperti itu. Saya pikir kembali Allah Maha Kaya, ghaniyun anil alamin. Ya. Ya. Baik, yang kedua Pak Amar tadi dari Kebun Jeruk, ya, beliau menceritakan katanya kepada anaknya, carilah dunia itu hanya secukupnya, namun sementara untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Betul. Nah, beliau menanyakan ada sisi hal kemarin ketika katanya berkunjung kepada salah satu jamaah yang baru pulang haji. Konon dikatakan bahwa tidak boleh keluar rumah 41 hari setelah kedatangan itu. Nah, apakah memang itu ada dasarnya katanya? Silakan. Baik, mungkin dua hal. Yang pertama adalah nasihat Pak Amar ya untuk kita seluruhnya. Betul. Karena hidup di muka bumi ini berapa tahun sih lamanya gitu ya. Saya sempat berpikir merenung sedikit ini kata-kata renungan kita ini. Lagi kecil kita ingin sesuatu susah bisa tergapainya. Kenapa? Karena kita belum berdaya. Betul. Tidak berdaya, uang nggak punya, kemampuan tidak ada gitu ya. Ketika kita sudah masuk kepada dewasa, apalagi menjelang tua gitu ya, menjelang tua, aduh kita serba punya. Kita pengen itu, sudah dilarang oleh apa? Keadaan fisik yang tidak membolehkan makan. Ini kolesterol, ini asam urat, ini jadi banyaknya nggak boleh gitu ya. Gitu, betul. Ternyata umur kita tidak lama di muka bumi ini. Ya, jadi bayanasitin ausabain umat Rasulullah itu antara 60 dan 70 tahun. Ya, artinya kan sedikit sekali ini waktu. Kalau toh lebih adalah bonus, kalau kurang memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Taruh kita katakan 100 tahun. Siapa sih yang mau 100 tahun sekarang? Ya, maaf ibu-ibu yang di studio, mau 100 tahun umur dipanjangkan umur. Tuh geleng-geleng kepala. Enggak mau. Para pemirsa dimanapun berada, mau 100 tahun mikir dua kali kan. Aduh, 100 tahun enggak kebayang ya katanya itu. Ya, artinya kita sendiri sudah menyatakan dalam hati rasanya kalau 100 tahun mah aduh bikin sengsara orang katanya itu bahasanya. Ya. Di dunia hanya sebentar, di dunia hanya sementara. Tapi ketika kita masuk ke alam barzah, Bayangkan berapa ribu tahun. Enggak usah dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana empat tahapan di atas yang menurunkan kita. Artinya kita punya kakek, ada kakeknya lagi, ada kakeknya lagi. Masya Allah, mereka sudah lama, sudah ratus tahun mereka berada di alam barzah, tidak kembali lagi ke muka bumi ini. Belum lagi nanti di akhirat, satu hari akhirat seribu tahun alam dunia. Betul dikatakan Pak Amar, kita mencari bekal akhirat sebanyak mungkin. Namun perlu dicatat, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan. Justru untuk meraih akhirat kita itu di dunia ini gitu. Medianya. Senyum pada orang lain, medianya senyum pada orang lain itu untuk akhirat. Kita punya rizki yang banyak, coba sedekahkan, itu untuk akhirat. Kita punya fisik yang kuat, azan berkumandang, hakikatnya panggilan Allah, tegakkan salat tepat pada waktunya. Semua hasil kebaikan insyaallah itu adalah untuk akhirat. Dunia kita peroleh, akhirat nanti kita akan miliki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua, ya Pak Amar bicara terkait kalau orang pulang haji katanya enggak boleh 40 hari itu keluar dari rumah. Begini, kita coba untuk mensikapi dengan bahasa yang arif bijaksana begitu ya. Memang segala sesuatu itu bisa dijadikan kontra. Tapi segala sesuatu itu kalau kita arif, arif itu maknanya mengenal. Mengenal lebih dalam. Oh, secara psikologis ya gitu ya, mengenal secara mendalam makna hikmah yang terkandung gitu. Jangan keluar dari rumah, maksudnya apa? Tolong jangan keluar ke tempat yang kurang baik. Kenapa? Karena hikmah dari ibadah haji itu akan hilang ya. Karena 40 hari itu di sebagian orang-orang menyatakan, sebagian orang-orang karena malaikat masih besertanya, artinya 40 hari itu malaikat bersamanya. Kalau udah 40 hari, jadi malaikat udah gak ada kayak gitu ya. Enggak, maksudnya begini. Jadi selama kita pulang dari tanah suci itu, hendaknya berada dalam satu lingkup, lingkup yang baik, yang terjaga untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, sehingga dia kuat. Jadi bahasanya dikarantina lah bahasanya gitu. Mungkin ini bahasa yang positif ya, kita ambil ke dalam bahasa positif. Kita mengkarantina di sini, bukan di dalam rumah, di dalam kamar, tidak. Makna yang luas, kita berada di rumah kita itu adalah rumah rahmat gitu bahasanya. Rumah rahmat, rumah kebaikan ya. Keluar kita jalan main entah kemana, ternyata di sana kemaksiatan yang ada, akhirnya apa? Mengotori nilai-nilai kehajian ya. Kalau memang kita berbicara yang sebenarnya, wah repot. Kita gak boleh keluar rumah, kerja gak bisa dong. Betul. Ya. Sementara saya begitu datang hari ini, ya minimal ada istirahat satu hari, besoknya kami harus masuk ke kantor. Betul. Gitu kan. Nah, ini mungkin yang harus kita sikapi dengan arif, bahwa makna di rumah di sana adalah rumah rahmat. Menghindarlah, menjauhlah dari kemaksiatan. Kenapa? Karena kita sudah punya nilai yang lebih daripada yang lainnya. Tempat-tempat itu jangan engkau datangi. Tempat-tempat itu jangan engkau sambangi lagi. Jauhi. Di sana engkau jalan bergibah, jangan engkau lakukan lagi. Sebetulnya arahnya ke sana. Mungkin Pak Amar, maaf, mungkin kita coba sikapi dengan arif dan bijaksana bahasa ini ya. Baik. Itu aja mungkin. Dengan 40 hari tadi mudah-mudahan ya, kesananya juga kesananya tidak terus. Nih, jadi kesannya terus. Jadi bukan sekedar 40 hari. 40 hari tidak gibah, 40 hari tepat waktu sholat. Tapi setelah lewat 40 hari gibah lagi. Sholat ditinggalin lagi, tidak ya, gitu. Ya. Baik, kemudian Bu Endang tadi menanyakan kira-kira dari sisi apa kita melihat tinjauan kemaburan itu. Karena kata beliau, ada rekan beliau yang sepulang haji justru seolah-olah berbalik dari keadaan yang sebelumnya, dari pakai kerudung menjadi tidak pakai kerudung. Mabrur ya, kita bicara mabrur. Al-hajjul mabrur laisalahu jazaa'u illal jannah katanya ya. Ya, haji yang mabrur itu tidak ada pahala yang layak, ganjaran yang layak kecuali surga. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman kita tanya sekarang, mabrur itu apa sih? Cirinya apakah bisa diketahui atau tidak gitu kan? Kan itu di hati. Betul. Bahasa mabrur adalah sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai niatannya, ucapannya, perbuatannya, dari mulai tanah air siap dia akan menunaikan ibadah haji dengan niatannya, sampai dia pulang lagi dari tanah suci dia, sampai dengan tanah air kembali dia. Itu cuman mabrur itu kan ada sebelum berangkat sudah mabrur, di sana mabrur, ada setelahnya mabrur, ada mabrur itu setelah satu tahun kemudian baru mabrur, ada. Wallahu a'lam bimuradih, adalah Allah yang maha mengetahuinya. Akan tetapi ada indikator, ada ciri-ciri kemabruran, ya. Jadi kalau seseorang itu bagus kerjanya, rizkinya banyak, cirinya apa? Dia akan membeli apa yang menjadikan kebutuhannya dan tampak, walaupun tidak seluruhnya. Ya, seseorang dikatakan kaya karena kelihatan kekayaannya, artinya dia punya sesuatu. Nah, itu yang menjadikan indikator mungkin terkait dengan kehajian, itu indikator kekayaan tadi. Indikator tentang semangat kerja dia, hasil juangnya dia peroleh itu tadi. Sekarang apa hasil juang dia ketika menunaikan ibadah haji? Jelas yang pertama kita bisa melihat dari sudut pandang manusia tentunya, tutur katanya berbeda dengan sebelumnya. Banyak ngomong tapi tidak bermakna. Omongan dia meresahkan. Begitu dia datang, omongannya menjadi santun, jadi baik. Omongannya jadi menyejukkan, ya. Cara berpikirnya bersolusi setiap permasalahan orang yang ada di lingkungannya. Bukan apa? Bukan menjadi kredit gitu, ya, tidak, ya. Dan termasuk perbuatannya yang tadinya tidak mencerminkan orang yang solehah atau soleh, sekarang mencerminkan orang yang solehah dan soleh. Tapi maaf Ibu Endang dan segenap para pemirsa dimanapun berada, kalau toh ada orang yang ini garis besar ini, kalau kita tata akan panjang dan waktu tidak akan cukup rasanya, betul, gitu, betul. Ya, itu garis besar saja. Kalau kita melihat ada orang-orang, loh kok dari kalimat yang sekarang ini sudah keluar, kok ada orang yang di luar itu gitu. Kita tentunya tidak boleh bicara bahwa wah itu mah kagak mabrur, nggak boleh. Ketika seseorang mengungkapkan kalimat seperti itu, sementara di hatinya ingin pergi haji, boleh jadi Allah nanti murka. Gimana engkau menyatakan dia tidak mabrur, sementara di mataku mabrur? Makanya engkau aku tidak panggil ke tanah suci. Barangkali maaf para pemirsa dimanapun, tidak boleh kita bicara itu, ya, tidak boleh. Ketika kita melihat ada orang yang seperti yang tadi Ibu ceritakan, panjatkan doa. Ketika selesai sholat, bukan sekedar ibu bapak saja, bukan sekedar keluarga kita, tapi doakan juga, ya Allah, dia itu kerabat saya, dia itu teman saya, dia itu tetangga saya. Ya Allah, jika sampai dengan saat ini belum terbuka, bukakanlah pintu hatinya agar secara kafah dia melaksanakan keislaman. Udhulu fisilmi kafah. Masuk dia ke dalam Islam itu secara kafah menyeluruh. Karena boleh jadi mungkin dari sisi yang Ibu ceritakan tadi terkait dengan busana tidak seberapa, tapi dari ketaatan yang lain mungkin. Wallahu a'lam bimuradi. Allah ya yang Maha tahu. Ya kita doakan semoga ya. Ya. Ya. Baik, Bu. Oke. Baik. Mudah-mudahan Bu Muneka, Pak Amar dan Bu Enang terjawab pertanyaannya. Dan nampaknya Pak Ustaz sudah ada yang ingin bergabung lagi bersama kita. Kita terima dulu penelpon yang tersambung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Bapak Uyun dari Kalimantan Tengah. Pak Uyun dari Kalimantan Tengah. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Uyun. Ini kan ibadah haji itu sejak Nabi Adam telah dilaksanakan. Sesudah itu Nabi Ibrahim, sesudah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syariat-syariat mana yang dipakai haji itu? Syariat Nabi Adam, syariat Nabi Ibrahim, serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana syariat-syariatnya yang dipakai dalam ibadah haji yang kita laksanakan sekarang? Baik, Pak Uyun. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Uyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Halo. Saya Diki dari Duren Sawit. Oh iya, Pak, silakan Pak. Pak, begini Pak, saya mau tanya. Selama ini saya sudah 10 tahun mengontrak rumah. Kebetulan mungkin ada rezeki. Kalau misalnya saya niatkan untuk naik haji, itu gimana ya Pak? Baik. Itu saja Pak? Iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, apa kabar? Iya. Silakan Pak Arief langsung saja. Saya setuju, paham sekali Pak Ustaz bahwa orang berhaji itu enggak ada pahala kecuali surga. Setuju sekali. Tapi yang enggak setuju itu definisi surga model sekarang ini kelihatannya ada pemisahan antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah ini yang saya enggak setuju, makanya. Bagaimana kalau memasyarakatkan pengertian surga itu seperti pasangan meja sama kolongnya gitu. Jadi kalau pengen kolong, bikinlah mejanya. kalau pengen surga di akhirat, bikinlah surga di dunia. Dalam arti positif tentunya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu kesempatan mungkin Ibu yang hadir di studio untuk bertanya. Silahkan Ibu, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya, Ibu siapa dulu Ibu? Ibu Cionah dari Baiti Janati, ya, Serpong Utara. Saya mau bertanya Pak Ustaz, masyarakat Indonesia ini paling banyak mungkin ya Pak Ustaz yang melaksanakan ibadah haji. Betul. Tapi kenapa di Indonesia ini terlalu banyak teguran-teguran mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Setiap tahun selalu bergantian. Hanya itu aja. Apa karena haji masyarakat Indonesia ini kurang bermakna? Begitu. Okay. Mungkin hanya itu Pak Ustadz yang saya tanyakan. Sekian. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 penanya lagi yang tergabung bersama kita. Namun sebelum dijawab, kita mungkin harus jeda sesaat. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah tadi mendengarkan beberapa pertanyaan yang kembali masuk kepada kami, tentu kita ingin mendengarkan jawabannya. Namun tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih. Kita masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan pagi ini kita masih berbincang tentang kualitas haji dan rahmat bersama Bapak Letnan Kolonel Dr. Haji Muhammad Kemal Syah, MAG. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik, Pak Ustaz, kita lanjutkan. Ada 4 pertanyaan tadi yang masuk kepada kita. Yang pertama, Pak Uyun dari Kalimantan Tengah. Kata beliau, syariat haji itu sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Muhammad. Syariat manakah yang harus kita pakai, kata beliau? Silakan. Baik, jawabnya mungkin singkat saja ya. Silakan. Syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merangkum syariat-syariat yang sebelumnya, ya, yang menyempurnakan, ya. Ya baik, mungkin jawaban singkat saja karena kaifiatnya sebenarnya seperti itu adanya. Betul. Rasulullah yang mengajarkan bagaimana kita kalau berbahasa bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya, wukuf di padang Arafah seluruhnya itu ya. Ya. Mungkin jawabnya singkat saja itu dulu. Kemudian yang kedua dari Durin Sawit tadi, beliau mengatakan sudah puluhan tahun ngontrak rumah, sekarang ada rezeki, manakah yang lebih dahulu, berangkat haji atau membeli rumah gitu. Baik. Takaran seseorang itu tidak bisa dilihat dari sisi orang lain tentunya. Seperti tadi Abdullah yang tadi kita ceritakan, kalau mungkin tadi Bapak sudah bergabung dengan kita, dalam takaran Abdullah, seorang hamba Allah yang dia lebih melihat, mementingkan bagaimana anak yatim piatu itu, ya dia coba persembahkan, ya padahal ya sama, dia juga akan butuh. Betul. Tukang sol sepatu gitu ya. Baiklah, demikian juga kepada Bapak tentunya. Itu takarannya ada pada diri dan keyakinan. Itulah levelitas keimanan. Ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih lah kita bahasakan 4x6 meter kok rumahnya, tempatnya begitu. Ya. Ya, terkait dengan ngontrak ataupun tidak ngontrak, itu kan kita bisa melihat bagaimana ke depannya. Ah, saya akan memilih beli rumah dulu. Kenapa? Saya punya tanggung jawab atas keluarga saya. Itu mendapatkan pahala atas tanggung jawab kita terhadap keluarga, memberikan naungan rumah, itu namanya. Tapi ternyata, ya Allah, aku rindu, ingin pergi ke tanah suci sana, ingin apa, tawaf di Ka'bahmu, wukuf di padang Arafahmu, ya Allah, dan aku ingin berziarah karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi, Allah akan berikan ganjaran itu. Gitu artinya, bagaimana kita memiliki nilai keimanan itu seluruhnya, di mana kekuatan itu, semuanya punya nilai pahala. Dari sudut pandang manusia, maaf ini, nanti akan muncul kesana kesini, mesti akan ada omongan itu biasanya. Makanya kita itu ibadah itu harus lillahi ta'ala. Ketika kita pergi haji, rumah masih ngontrak pergi haji gitu kan, gitu ya. Ada lagi yang bilang, ih padahal uangnya untuk pergi haji bisa, karena kita sudah mungkin udah mengutarakan beli rumah juga nanggung. Pergi haji kan paling cuma 30 juta, rumah mana yang 30 juta, katanya gitu kan. Kan nanggung, masih ngutang-ngutang juga katanya. Maaf ini ada saja omongan-omongan seperti itu. Kembali tanamkan kekuatan dan kualitas keimanan kita yang mana, ya tentunya masing-masing punya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan semua ibadah karena Allah. Itu jawaban. Baik, kemudian yang ketiga dari Pak Arif tadi, beliau mengatakan bahwa makna surga yang ada di dunia ini, ada di sebagian kita cenderung berbeda gitu ya. Kebahagiaan dunia dan akhirat kecenderungannya begitu. Tapi kata beliau, sebenarnya kalau ingin surga di akhirat nanti, di dunia juga harus surga gitu. Baik, silakan. Ya, kalimat yang biasa kita baca, doa sapu jagat, robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, gitu. Jadi memang betul ya bahwa kita punya konsep ya mindset kita ini terkait dengan surga itu nanti di akhirat sana gitu. Sementara di dunia ini tidak. Ketika seseorang memiliki ketentraman hati, surga itu hatinya. Ini majelis taklim baiti jannati kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran baiti jannati, rumah tanggaku surgaku katanya. Betul. Apa keindahan yang ada di dalamnya, kemesraan yang ada di dalamnya, tidak ada amarah di dalamnya. Yang ada adalah apa? Saling menyejukkan, saling menentramkan, saling mengenakan, ya, di dalamnya saling memberikan kebahagiaan seluruhnya. Tuh baiti jannati, di rumah saja ada surga, gitu kan. Demikian juga di kantor harus jadi surga, di tataran bangsa dan negara ini juga harus menjadi surga buat kita. Menjadi pemimpin surga tuh buat anak buahnya, anak buah menjadi surga bagi pemimpinnya, ya. Di dalam satu RT surga buat RT itu, surga buat RW, surga buat Kota Madya, semuanya aman tentrem deh. Mau ada apa juga, pemilihan apa semuanya, lapang dada seluruhnya. Orang jadi surga kok ya. Nggak rame-rame, nggak ribut-ribut. Maaf, ini bukan nyindir, ini mau gitu ya. Artinya lebih kembali kepada pribadi lagi. Surga itu iya surga. Sebetulnya bagaimana? Ini cara pandang kita tentang sesuatu. Betul tadi dikatakan. Memang betul, kita perlu mengubah mindsetnya. Ya, mindset kita itu perlu diubah. Maksud mengubahnya bukan mengubah yang sifatnya radikal, tidak. Artinya mengubah dalam tataran, tatanan yang memang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang di dalam, yang ada di dalam Al-Quran, ya. Oh, mewanti-wanti kok, ya, mewanti-wanti hubungan baik dengan sesama, hubungan baik dengan orang tua, itu kan untuk menjadikan surga buat kita sebetulnya gitu. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan, cara pandang tentang surga seperti itu, insya Allah fi dunya wal akhirah kita akan bahagia, senang, tenteram. Iya. Amin. Ya, itu. Amin. Ya. Kemudian yang terakhir dari Ibu Cionah tadi tentang mengatakan bahwa jamaah kita tuh kan paling banyak hajinya di seluruh dunia, sementara teguran Allah seolah tidak henti nih di negara kita ini. Jadi pertanyaan Ibu ini terkait dengan pertanyaan yang tadi dan terkait dengan tema ini, judul kesempatan ini. Betul. Ini tentunya pertanyaan bukan untuk saya, pertanyaan untuk segenap para jamaah haji Indonesia dan yang akan menunaikan ibadah haji di masa yang akan datang. Kenapa kita berangkat ke tanah suci? Bukankah di multajam sana adalah makom ijabah? Bukankah ketika wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu adalah sa'ah ijabah? Ketika ditengadahkan tangan kita tinggi ke atas, menangis kita mencucurkan air mata, bukankah kalimat itu keluar? Minimal kita berbicara untuk diri kita, mohon ampun dari berbagai kesalahan, kita mohon mabrurkan haji kita, selamatkan keluarga kita, halalkan rezeki-rezeki kita, dan bangsa serta tanah air ini diselamatkan. Tapi ternyata kok datang juga ya tamu yang tidak diundang gitu. Kok muncul juga permasalahan-permasalahan yang besar ini? Maaf, yang pertama mungkin jawabannya, dengan yang berhaji saja yang kurang lebih untuk tahun ini sekitar 230 ribuan ya mungkin. Betul. Ya, 230 ribuan saja dengan berdoa saja datang, apalagi kalau enggak ada itu jamaah haji sama sekali. Ya, kayaknya ya meletus tuh di mana-mana kayaknya gitu. Banjir di mana-mana ya, mungkin longsor di mana-mana mungkin. Dengan ada seperti ini saja masih ada seperti itu. Namun yang kedua tentunya yang terbaik, mari kita sama-sama introspeksi diri kita tentang perbuatan perjalanan ibadah haji kita sekalian. Seorang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi segenap alam. Hanya seorang rasul, seorang nabi. Jangan berbicara dia kan rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, katanya itu. Perlu dicatat, beliau adalah manusia sama seperti kita, hanya bedanya beliau istimewa dalam sikap dan tingkah lakunya. Justru sikap dan tingkah lakunya itulah yang menjadi rahmatan lil alamin. Allah akan menjadikan gempa tidak jadi. Kenapa? Malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutur katanya hebat, hatinya mulia, pikirnya cerdas untuk kebaikan, perilakunya menjadi contoh dan uswah bagi setiap orang. Jangankan sesama agama, yang beda agama saja aman di sisinya. Ya, apapun yang ada dalam lintasan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua mendapatkan kesegaran, semua mendapatkan penyegaran, dan semua mendapatkan kebahagiaan. Hebat, luar biasa itu. Baik, ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu, ya, semua pertanyaannya. Baik, nampaknya Ustaz masih ada yang ingin tergabung, silakan. Penelpon berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Ini temanya apa? Kita temanya tentang kualitas haji dan rahmat, Bapak. kualitas hajinya. Ya, ya silakan dengan Bapak siapa dulu Pak, dari mana? Iya. Ya, Pak Abdullah silakan. Haji Mabrur adalah surga. Ya. Tapi kalau sudah haji, halo. Ya begini dulu. Kalau tidak mengantuni fakir miskin itu adalah pendurhaka agama. Dan surat Al-Ma'un. Ya. Dalam surat Yasin ayat 47, kalau tidak mengantuni orang miskin itu sangat nyata-nyata dolim min antum ila bidolalim. Baik. Kehaji. Pertanyaannya Bapak, mohon maaf. Mengantuni fakir miskin. Ya. Dan anak yatim itu apakah ya mabrur? Baik. Satu, ya kan? Oke. Okay. Ini yang kedua. Baik. Nah ini itu. Ya. Baik Pak Abdullah. Umat coba kalau pulang. Baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi ya. Nih kita nih. Baik, mungkin tadi yang kita tangkap dari pertanyaan Pak Abdullah dari Magelang tadi adalah kalau menyantuni anak yatim itu, kalau tidak menyantuni anak yatim di dalam surah Al-Ma'un dikatakan pendusta agama, sementara di Yasin dikatakan zalim. Nah, bagaimana sekiranya orang yang telah berhaji namun menelantarkan anak yatim? Silakan. Ya, yang jelas ara'atal ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin katanya. Betul. Ya. Jadi itu yang dikatakan dengan pendusta agama atau mendustai agamanya sendiri, ya mendustai Allah tentunya di sini, ya baik. Seseorang yang sudah menunaikan ibadah haji ternyata menelantarkan, ya tentunya tidak dibenarkan. Ya itulah, ini mungkin satu gambaran kenapa kok terjadi. Ya harusnya bangsa dan negara ini bukan ratusan ribu tapi sudah berjuta-juta masyarakat Indonesia yang sudah haji. Jadi sekali tengadahkan tangan rame-rame bareng-bareng, insya Allah diijabah. Ya. Aman tentram negara ini, baldatun taibatun warabun ghafur tentunya. Ya, terlampau panjang kalau kita akan berbicara bagaimana tentang satu persatu kita coba untuk mengupasnya ya tentunya. Tapi mudah-mudahan ini mewakili untuk seluruhnya ya kita bahasakan. Sekali lagi, mungkin ada beberapa poin yang harus menjadikan catatan buat kita. Silahkan. Yang pertama, mungkin kita melaksanakan ibadah haji ini hanya sebagai status dan gelar saja. Ini yang harus menjadikan kewaspadaan. Yang keduanya mungkin hanya sekedar ikut-ikutan tren untuk saat sekarang ini yang jangan sampai terjadi. Ya, tren ikut-ikutan. Wah, tidak dikatakan kaya, tidak dikatakan pejabat kalau saya tidak haji katanya. Kalau mau pilkada jangan. Haji dulu gitu ya. Karena sesuatu hal jangan-jangan. Jadi artinya ini jangan sampai seperti itu. Jangan juga berangkat ke tanah suci karena di sana bisa mendulang kekayaan yang lebih. Artinya untuk berdagang atau di sana untuk mengemis, jangan. Karena ini memang sudah prediksi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ini dilaksanakan masyaallah, tidak untuk prestis, jangan yang tadi dikatakan itu untuk prestis, jangan. Dan perlu kita catat betul, ketika kita berbicara pergi ke tanah suci, matangkan, mantapkan baik hati kita, baik ilmu kita, dan kita harus sudah matang. Kita berangkat ke tanah suci bukan menghalangi ini, tidak. Artinya siapkan secara baik agar nanti pulang dari tanah suci kita punya sikap yang paripurna, cocok sebagai haji, ya. Di antaranya mungkin sedikit kita coba ketika kita tawaf, kita akan memaknai tawaf itu. Awalnya dari Hajar Aswad, nanti akhirnya di Hajar Aswad. Artinya awalnya kita tidak ada, ujungnya nanti kematian akan datang kepada kita. Oh iya, kita sudah tawaf yang pertama, ada yang sudah mengakhiri. Artinya kita generasi baru, ada yang generasi di atas kita. Kita harus hormat dan santun. Itu sebuah pelajaran sebetulnya. Ketika kita sudah di 7 putaran mau selesai, oh ternyata ada yang baru, oh harus kita ingat, kita harus meninggalkan generasi yang lebih kuat daripada kita. Bukan iri dan dengki dengan seseorang yang lebih hebat daripada kita, kita orang tua, jangan. Harus bangga harusnya. Belum lagi kita bicara sa'i, sopa marwah. Siti Hajar tuh sopa marwah cari air kan? Betul. Siti Hajar ikhtiarnya, tapi air turun Allah berikan di Nabi Ismail alaihissalam, di bawah badannya. Artinya kita tidak boleh angkuh dan sombong bagi suami ataupun istri yang mencari nafkah, ya, bagi bangsa dan negara ini yang ada pemimpin ataupun rakyat siapapun. Ini loh hasil saya. Jangan berbicara itu. Boleh jadi kita bekerja, rizkinya sebetulnya Allah berikan kepada orang itu, ya. Suami, boleh jadi kita kerja, tapi rizki sebetulnya turun karena Allah cinta sayang kepada istri yang solehah. atau kepada anak-anaknya. Karena kita tidak boleh pongah, tidak boleh merasa bahwa takabur dalam bahasa agama, ini hasil karyaku, ini perbuatanku, tidak boleh. Yang bagus kita berdoa, ini ujaran Rasulullah, ya Allah jadikanlah apa yang aku laksanakan itu kecil dalam pandanganku tapi besar dalam pandangan orang lain. Artinya kita tidak pernah menghitung-hitung apa yang kita lakukan, tapi di mata orang lain besar, senantiasa teringat, terngiang, menjadi tauladan, saya ingin mengikuti dia karena dia punya karya dan manfaat yang besar. Itu rahmatan lil alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan perbincangan yang sangat menarik ini bermanfaat bagi kita. Sayang sekali kita harus sudah menyudahi acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Pak Kemal, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdialog lagi. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati Serpong Utara, Tangerang Selatan, terima kasih juga telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita mungkin memahami bahwa kemabruran itu tidak saja ketika kita melaksanakan ibadah haji, namun itu bisa terjadi manakala kita berbuat baik walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Tadi contoh Pak Abdullah tadi, seorang sol sepatu namun dia memperoleh kemabruran. Di sisi lain mungkin bisa jadi orang yang telah melaksanakan ibadah haji itu kemabrurannya masih belum dia dapatkan saat itu, bisa jadi di tahun depan gitu ya. Namun kita sebagai orang yang beragama tentu harus bersikap lebih arif, menyikapi kondisi di tengah-tengah kita lebih santun sehingga kemabruran itu bisa kita dapatkan semua. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, kami berterima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.